Bersama Nyupalapa, ada Ramayana, Neo Shopping. Mas Dadang, Juragan Genteng, terima kasih. Terima kasih. Mas Dadang, terima kasih. Wah, luar biasa.